Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbarokah ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita berbagai nikmatnya sehingga kita bisa duduk di majlis ilmu, majlis yang diberkahi oleh Allah, majlis yang dipenuhi dengan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Nubdah fil Aqidah. Sampai mana? Al-Iman bil Kutub. Ya. Ini sudah atau baru melalui? Baru mulai. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-imanu bil kutubi. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Al-kutub jam'u kitabin. Al-kutub itu jama' dari kalimat kitabun. Kitabun ini mufradnya. Bima'na memiliki makna maktubun. Wal muradu biha, dan yang dimaksud dengannya huna di sini, al-kutubul lati anzalaha Allah ta'ala, yaitu kitab-kitab yang telah Allah turunkan ala rusulihi kepada rasul-rasulnya, rahmatan lil khalqi, sebagai rahmat bagi makhluknya, wa hidayatan lahum, sebagai petunjuk bagi mereka, liyasilu biha ila sa'adatihim, supaya mereka sampai dengan kitab-kitab tersebut kepada sa'adatihim, kebahagiaan mereka, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Jadi diturunkannya Al-Kitab, ya, baik itu Al-Quran ataupun yang lainnya, itu sebagai bentuk rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Sebagai bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Kalaulah manusia hidup di dunia tanpa bimbingan wahyu, tanpa bimbingan Al-Kitab, yakni Al-Quran, tentunya mereka hidup seperti binatang. Mereka hidup seperti hewan. Tidak ada bimbingan wahyu. Tidak ada bimbingan Al-Quran. Maka merupakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah turunkan Al-Quran kepada makhluknya supaya mereka hidup dengan bimbingannya, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Qala rahimahullah ta'ala, sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Qala rahimahullah ta'ala wal imanu bil kutubi yatadammanu arba'ata umurin, dan beriman kepada kitab-kitab Allah itu terkandung padanya empat perkara. Yang pertama, al imanu, beriman bi anna nuzulaha min indillahi haqqa, bahwasanya turunnya kitab-kitab tersebut itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala secara hakiki. Yakni bahwasanya kitab-kitab tersebut, yakni kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Taurat, kepada Nabi Musa, Injil, kepada Nabi Isa, Zabur, kepada Nabi Daud, dan juga Suhuf, ya, yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada Nabi Musa. Semuanya itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala secara hakiki. Karena ada di antara manusia yang mengingkari bahwasanya kitab-kitab tersebut, terutama Al-Qur'an, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mereka menuduh ini masih nyala ya. Ya. Ini dari isinya. Oh, masih ada. Baterainya masih ada. Lanjut ya. Udah mati. Iya, ditrekin ya. Terutama Al-Quran, yang mereka menuduh bahwasanya Al-Quran itu datang dari sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hal ini tuduhan dusta, ya. Tuduhan dusta. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang ummi, ya. Nabi yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Tidak mungkin seorang yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca bisa menulis atau mengarang satu kalimat, satu surah yang terkandung di dalamnya makna yang sangat luas, atau dalam bahasa ininya makna balaghah yang sangat luas, yang orang-orang Arab pada saat itu yang mereka mengagumkan syair itu terkagum-kagum ketika mendengar Al-Qur'an. Ahli syairnya juga merasa heran dan kagum ketika mendengar Al-Qur'an. Sehingga tidak mungkin ini muncul dari apa? Dari lisan yang ummi, ya. Hal ini muncul dari ucapan seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca, yang tidak bisa menulis. Naam. Kemudian yang kedua, asani al-imanu bima alim. Ima alimna ismahu minha bismihi. Beriman kepada kitab yang kita mengetahui namanya, dari kitab-kitab tersebut dengan namanya. Al-Qur'ani, seperti Al-Qur'an alladzi nazala atau nuzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Taurah allati unzilat ala Musa alaihi salam. dan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam sallallahu alaihi wasallam, wal Injil alladhi unzila ala Isa sallallahu alaihi wasallam, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, wal Zabur dan juga Zabur allati utiyahu Dawud, dan Zabur yang diberikan kepada Ad-Dawud sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ma lam na'lam ismahu, maka adapun yang kita tidak mengetahui namanya, fa nu'minu bihi ijmalan, maka kita beriman kepadanya secara mujmal. Artinya kita beriman bahwasanya para rasul mereka apa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ada kitab, ya, yang kitab ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di antara kitab-kitab tersebut ada namanya seperti kitab yang disebutkan ini. Ada empat. Ya. Naam. Kemudian as-salisu yang ketiga, tasdiqu ma sahha min akhbariha. Membenarkan apa yang sahih dari kabar dari kitab-kitab tersebut. Keakhbaril Quran seperti kabar-kabar, khabar-khabar yang ada di dalam Al-Quran. Yakni yang menjelaskan tentang misalkan orang-orang yang terdahulu, ya. Kisah orang-orang terdahulu dijelaskan dalam Al-Quran. Maka wajib bagi kita beriman dan membenarkannya. Wa akhbari ma lam yubaddal aw yuharraf min al-kutub as-sabiqah, dan membenarkan kabar-kabar yang kabar tersebut belum diganti atau diselewengkan dari kitab-kitab sebelumnya. Karena kitab-kitab sebelumnya telah diganti dan diselewengkan oleh umat-umat terdahulu. Kenapa mereka ganti atau mereka selewengkan? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sehingga mereka ganti dan mereka tahrif, selewengkan. Ar-rabi'u yang keempat, al-amalu bi ahkami ma lam yunsakh minha, mengamalkan dari hukum-hukum kitab tersebut selama hukumnya ini belum dinasakh. Apa itu nasakh? Dihapus. Selama hukumnya ini belum dihapus, maka wajib dilakukan, wajib diamalkan. Karena di dalam Al-Quran ini ada ayat yang masih kita baca, ya, tetapi hukumnya sudah mansukh, ya. Hukumnya sudah dinasakh, sudah dihapus, tidak berlaku lagi, ya, tidak berlaku lagi. Tetapi ayatnya apa? Masih ada. Ayatnya masih ada. Kok kenapa? Dijelaskan oleh para ulama banyak hikmahnya, ya, banyak hikmahnya. Ini dibahas dalam kitab-kitab usul fikih, ya. Di dalam kitab usul fikih. Kemudian waridha wa taslimi bihi, ridha dan berserah diri kepadanya, kepada ahkam yang terdapat di dalam kitab tersebut. sawa'un afahimna hikmatahu am lam nafhamha. Sama saja kita mengetahui hikmah di balik tersebut atau kita tidak mengetahuinya. Jadi wajib ridha dan berserah diri kepada hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Baik kita tahu hikmahnya, alasannya, atau kita tidak tahu. Seperti kewajiban sholat, ya, rokaatnya yang berbeda-beda. Maghrib 3 rokaat, kemudian Isya 4 rokaat, subuh 2 rokaat, dan seterusnya. Nah ini kita tidak tahu hikmahnya apa. Ya. Kenapa maghrib 3 rokaat, 3-4, tidak 4 rokaat saja. Atau subuh misalkan 4 rokaat. Mumpung masih apa? Pagi masih segar. Ya. Kenapa? Ya kita tidak tahu. Ya. Wajib bagi kita ridho dan taslim, berserah diri, ikut apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Wa jami'ul kutubis sabiqah mansukhatun bil Qur'anil 'azhim, dan seluruh kitab-kitab terdahulu, ya, baik itu Taurat, Injil, Zabur ataupun yang lainnya, itu semuanya mansukhah bil Qur'an, dihapus dengan Al-Qur'an Al-Azim yang agung. Seluruh ahkam, ya, yang terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya itu dihapus dengan Al-Qur'an. Qala ta'ala wa anzalna ilayka al-kitaba bil haqq, dan kami menurunkan kepadamu al-kitab dengan al-haq, dengan benar, musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang ada di hadapannya, minal kitabi, dari kitab, maksudnya dari kitab-kitab yang lain, wa muhaiminan alaih, dan sebagai hakim, ya, ay hakiman alaih, sebagai hakim terhadap kitab-kitab sebelum. Wa ala hadza fala yajuzul amal, berdasarkan ini maka tidak boleh beramal, bi ayyi hukmin, dengan hukum apapun, min ahkami al-kutubis sabiqah, dari hukum-hukum yang terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu. Tidak boleh seorang beramal atau mengamalkan hukum yang terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya. Misalkan di dalam kitab Injil, atau di kitab Taurat atau Zabur, ada satu hukum, kemudian diamalkan, tidak boleh. Illa kecuali, ini ada pengecualian. Illa ma sahha minha wa aqarrahu al-Qur'an. Ini dikecualikan. Dikecualikan yang sahih. Ya. Hukum yang sahih yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya, wa aqarrahu al-Qur'an, dan Al-Qur'an mengikrarnya, membenarkannya. Ini harus dua syaratnya, ya. Jadi asalnya tidak boleh beramal dengan ahkam-ahkam yang terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu. Tetapi dikecualikan jika ada yang sahih, ya, dari kitab-kitab terdahulu dan dibenarkan oleh Al-Qur'an, maka itu boleh. Ya, maka itu boleh. Contohnya apa? Contohnya puasa. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ya terhadap ya kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang terdahulu diwajibkan berpuasa. Contoh yang lainnya seperti qisas, ya. Seperti qisas. Itu ada di zaman dahulu. Rajam juga ada di zaman dahulu. Naam. Dan dibenarkan di dalam Al-Qur'an, ya. Dan dibenarkan dalam Al-Qur'an. Maka yang seperti itu boleh. Ya. Boleh. Qala rahimahullah ta'ala wal imanu bil kutubi, dan beriman kepada kitab-kitabnya, yusmiru samaratin jalilatan, dan beriman kepada kitab-kitabnya itu akan membuahkan buah yang agung. Minha di antaranya al-ula, yang pertama, al-ilmu bi'inayatillahi ta'ala bi'ibadihi, mengetahui bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Haitsu anzala likulli qaumin kitaban yahdihim bihi. Yang sekiranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada setiap kaum satu kitab yang mereka mengambil petunjuk, atau yang kitab tersebut memberikan petunjuk, atau yang Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka dengan kitab tersebut. Hal ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala benar-benar memperhatikan setiap kaum. Dan ini adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mereka ini tersesat. Maka diturunkannya, diturunkanlah Al-Qur'an, ya. Diturunkan atau diturunkan kepada umat-umat terdahulu kitab-kitab terdahulu. Qala rahimahullah ta'ala athaniyatu, kemudian yang kedua, al-ilmu bihikmatillahi ta'ala fi syar'ih. Mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya, aitu syara'a likulli qaumin ma yunasibu ahwalahum. Yang sekiranya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk setiap kaum, yaitu hukum-hukum yang sesuai dengan keadaan mereka. Syariat berbeda-beda, ya, antara satu kaum dengan kaum yang lain. Termasuk syariat kita berbeda dengan syariat umat-umat terdahulu, ya, berbeda. Kenapa? Karena sesuai dengan keadaan masing-masing, ya, sesuai dengan keadaan masing-masing. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing dari kaum, satu kaum kami telah menjadikan di antara kalian syir'atan, syariat. Ya, ini tata cara, ya, beragama, wa minhajan, dan jalan. Sama maknanya, yakni cara beragama, yakni syariat. Masing-masing memiliki syariat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan masing-masing kaum, ya, keadaan masing-masing kaum. Kemudian asal satu, syakara ni'matallahi fi dzalik. Yang ketiga, dia bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hal tersebut. Yakni terhadap nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya Alkitab. Dalam hal ini adalah kepada kita, yakni Al-Qur'an. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada kita. Sehingga kita bisa melaksanakan ibadah, ya, melakukan ibadah sesuai apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan ketika seseorang beribadah kepada Allah tanpa ada bimbingan, ya, tanpa ada bimbingan. Ada bimbingan saja banyak yang tersesat, ya. Sudah ada bimbingannya, tapi masih ada yang tersesat, iya enggak? Ya. Al-Qur'an sering kita baca, sering dibaca oleh kaum muslimin juga, tetapi masih ada juga yang tersesat, ya. Masih ada juga yang tersesat. Sudah ada petunjuknya. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau tidak ada pedoman, bagaimana kalau tidak ada Al-Qur'an, ya? Bagaimana kalau tidak ada petunjuknya? Kacau. Semua orang boleh berpendapat. Ketika ingin ibadah, oh, saya ibadah seperti ini saja. Oh enggak, itu pendapat kamu. Saya ibadahnya gini aja. Yang lain oh enggak gini. Terus. Berapa ribu cara ibadah dengan satu ibadah. Misalkan sholat, ya. Misalkan sholat. Kalau tidak ada pedoman pasti ada jutaan mungkin, ya. Ada jutaan cara, ya. Ada jutaan cara. Nah. Kenapa? Karena masing-masing orang ngarang ibadah. Oh begini yang bagus. Ini oh beda, ya, seperti ini yang bagus. Dan seterusnya, ya. Dan seterusnya. Maka akan kacau, ya. Akan kacau. Dalam hal yang kita tahu saja, ya. Dalam hal yang kita tahu saja dan sudah ada bimbingannya, itu kadang kita juga berat. Ya, berat. Contohnya misalkan ibadah-ibadah sunnah, ya. Ibadah-ibadah sunnah. Misalkan membaca surah Kahfi di setiap malam Jumat. Jelaskan dalilnya. Sering kita posting. Baca enggak posting di status? Mengingatkan, ya. Mengingatkan hari Jumat atau malam Jumat disunahkan membaca surah Kahfi. Baca enggak? Kan? Nah, ini contoh saja, salah satu contohnya. Contoh lain ibadah-ibadah sunnah yang lain, puasa, sholat, ya. Ya. Sering kita posting ini itu. Sudah tahu kan itu petunjuk bukan? Petunjuk. Tapi kita juga masih malas beramal. Bisa dibayangkan bagaimana kalau kita tidak ada apa? Bimbingan, ya. Kalau tidak ada kitab yang membimbing kita, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas nikmat yang agung ini. Allah turunkan kepada kita Alkitab, Al-Qur'an supaya membimbing hidup kita. Cara bersyukurnya gimana? Ya jangan ditinggalkan cara bersyukurnya. Ya buat apa diturunkan Alkitab kalau kita tinggalkan? Ya. Kita berusaha semaksimal mungkin melaksanakan apa yang ada di dalam Alkitab, di dalam Al-Qur'an. Nah, kita memang tidak bisa sempurna, ya. Tetapi kita berusaha mengamalkan paling tidak pokok-pokoknya, ya. Paling tidak pokok-pokoknya. Yang artinya yang dasar-dasarnya seperti akidah, ya. Maka harus diamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, harus kita amalkan. Berbicara tentang misalkan kesyirikan, ya, berbicara tentang tauhid, wajib kita amalkan. Itu bentuk syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya Al-Qur'an. Qala rahimallahu taala al-iman birrusul. Yang berikutnya adalah beriman kepada para rasul. Ar-rusul jam'u rasulin. Ar-rusul, kalimat ar-rusul itu jama' dari kalimat rasulun. Bimakna mursalun, memiliki makna mursal, yakni yang diutus. Ayy mab'utsun, diutus bi'iblaghi syai'in, untuk menyampaikan sesuatu. Wal muradu huna, dan yang dimaksud di sini, man auha ilaihi minal bashar, yaitu orang yang diberi wahyu kepadanya dari manusia. Pada kalimat minal bashar, dari manusia, ini menunjukkan bahwasanya tidak ada seorang rasul dari bangsa jin. Ya. Dan ini adalah kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama. Walaupun diriwayatkan ada dari salah satu ulama, ya, kalau enggak salah ini Ibnu Hazm, ya. Dia mengatakan bahwasanya ada nabi atau rasul dari bangsa jin. Tetapi ini pendapat yang lemah, ya. Pendapat yang sangat lemah. Kalaulah ada nabi dari bangsa jin, ya, tentu pasti akan Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Qur'an, walaupun satu, ya, walaupun satu, sebagai dalil bahwasanya ada apa, ada rasul dari bangsa jin. Tetapi kenyataannya tidak ada. Bahkan disebutkan di dalam ayat, ya, disebutkan di dalam ayat bahwasanya jin-jin yang mereka ini hidup di zaman Nabi Musa, ya, mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umur mereka ini panjang, ya. Itu di ayat ini dalil bahwasanya umur mereka ini panjang. Disebutkan dalam ayat, wa id sarafna ilaika nafaram minal jin. Wa id sarafna, ketika kami datangkan, ya, dihadapkan kepadamu beberapa orang dari jin. Yastami'una al-Qur'ana, yang mereka mendengar Al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika mereka hadir di saat dibacakan Al-Qur'an, mereka mengatakan ansitu, diamlah kalian. Ya, yakni mereka menegur teman-temannya untuk diam, untuk mendengarkan Al-Qur'an. Ya, mendengarkan Al-Qur'an. Qalu ansitu. Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqa. Ya. Dia mengatakan, wahai kaum kami, ya, sesungguhnya kami mendengar, ya, kitab, satu kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa. Nah, ini menunjukkan mereka ini dahulu mendengarkan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, sekarang mereka juga mendengarkan kitab yang diturunkan setelah kitabnya Nabi Musa, yakni Al-Qur'an. Ya. musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ya qaumana ajibu, ya di sini syahidnya, wahai kaum kami, ajibu, ya jawablah, terimalah, ya terimalah ajakan yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi mereka ini beriman, ya mereka ini beriman. Naam. Jadi syahidnya pada kalimat minal bashar, dari manusia, ini menunjukkan bahwasanya tidak ada seorang rasul atau seorang nabi kecuali dari bangsa manusia, yakni Bani Adam, ya dari Bani Adam, tidak ada dari bangsa jin. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak ada seorang rasul dan seorang nabi itu dari perempuan. Semuanya dari apa? Laki-laki. Walaupun ada yang menyelisihi satu atau satu orang. Ya di antara saat itu Ibnu Hazm yang dia mengatakan bahwasanya ada seorang nabi dari perempuan. Ya. Yaitu Maryam, ya Maryam. Tetapi ini adalah pendapat yang lemah, ya pendapat yang lemah. Yang rajih adalah tidak ada seorang rasul atau nabi dari perempuan, semuanya laki-laki. Bisyari'in dengan syariat diwahyukan kepadanya dengan satu syariat, wa umira bitablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Sebagian ulama, ini adalah menjelaskan perbedaan antara Rasul dan Nabi. Ya. Ar-Rasul seperti yang disebutkan oleh Mu'allif rahimahullah ta'ala. Adapun Nabi, sebagian yang lain memberikan penjelasan, yaitu seseorang yang diberi wahyu oleh Allah kepadanya dari manusia dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Tetapi ta'rif ini adalah ta'rif yang tidak tepat, ya, ta'rif yang tidak tepat. Kenapa? Dilihat dari sisi kalimat dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Dari sisi itu. Bagaimana seorang nabi mendapatkan wahyu kemudian tidak diperintahkan untuk menyampaikannya? Sementara kita aja bukan nabi, ya. Sementara kita aja bukan nabi. Yang tidak mendapatkan wahyu itu diperintahkan untuk menyampaikan syariat. Diperintahkan tidak? Diperintahkan. Kita diperintahkan menyampaikan syariat kepada keluarga, ya, kepada anak istri, ya, kepada kaum muslimin secara umum. Maka sebagian yang lain menyebutkan para rasul atau rasul dan nabi ini tidak ada perbedaan dari sisi menyampaikan, dari sisi mendapatkan wahyu, dan dari sisi menyampaikan wahyu. Ya, tidak ada perbedaan. Ya, naam. Tidak ada perbedaan. Hanya perbedaannya, kalau nabi diperintahkan kepada umat yang tidak menentangnya. Sementara Rasul diutus kepada umat yang menentangnya. Jadi para nabi ini mengikuti apa? Dakwah Rasul sebelumnya, melanjutkan dakwah Rasul sebelumnya. Itu perbedaan nabi dan Rasul. Perbedaan yang kedua, kalau Rasul itu membawa syariat baru, sementara nabi membawa syariat Rasul sebelumnya. Ini dua perbedaan. Ada dua kesamaan ya antara nabi dan Rasul ya. Yang pertama, apa kesamaannya ya? Kesamaannya yang pertama, sama-sama mendapatkan wahyu ya. Kemudian yang kedua, sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan wahyu ya. Sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Kemudian yang kedua, perbedaannya. Perbedaannya juga dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama tadi apa? Diperintahkan kepada apa? Diutus kepada umat nabi ya, nabi diutus kepada umat yang tidak menentang. Sementara Rasul diutus kepada umat yang menentang. Terus perbedaan yang kedua, Rasul diutus dengan membawa syariat baru. Sementara nabi diutus dengan melanjutkan syariat Rasul sebelumnya. Qala rahimahullah ta'ala wa awwalur rusuli Nuh alaihi salam. Dan Rasul yang paling pertama adalah Nuh alaihi salam. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling terakhir di antara mereka yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Qala Allah taala, inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhi wan nabiyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Wa fi sahih al-Bukhari, dan disebutkan dalam sahih Bukhari an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu fi hadis syafa'ah, menjelaskan tentang hadis syafa'ah, hadis yang panjang ya, hadis yang panjang. Di situ disebutkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dukira disebutkan annan nasa, bahwasanya manusia yatuna ila Adam, bahwasanya manusia mendatangi Adam liyasfa'alahum, supaya Nabi Adam ini memberikan syafaat kepada mereka. Untuk apa? Supaya segera ditetapkan hukuman atau ditetapkan keputusan ya. Karena di padang mahsyar itu manusia dalam keadaan apa? Dalam keadaan naam berat ya, dalam keadaan berat. Tersiksa mereka itu ketika di padang mahsyar merasa tersiksa. kecuali tujuh golongan, ya. Tujuh golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sab'atun yuzilluhumullah fi dhillin la dhilla illa dhilluh. Ya. Tujuh golongan yang mendapatkan apa? Naungan di satu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan tujuh golongan tersebut. Nah, dan pada saat itu seperti yang disebutkan dalam hadis yang lain, matahari didekatkan apa? Qadra mil, ya, sekitar satu mil. Sehingga berat sekali kondisi mereka pada saat itu, berat sekali. Maka mereka berbondong-bondong kepada Nabi Adam untuk meminta syafaat untuk segera diputuskan hukuman. Ya, artinya diputuskan keputusan apakah mereka ini adalah ahlul jannah, ya, penghuni surga, atau ahlul nar. Ya, mereka segera ingin diputuskan supaya tahu. Kemudian fayatadiru ilaihim, kemudian Nabi Adam ini meminta maaf, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Wa yaqulu, dan mengatakan itu Nuhan awwalu rasulin ba'athahu Allah. Kemudian berkata Nabi Adam ini, datanglah kalian kepada Nabi Nuh. Dia adalah rasul pertama yang Allah utus. Nah, itu syahidnya. Ya. Yang menjadi syahidnya adalah Nabi Adam mengatakan kepada manusia yang datang kepadanya yang meminta syafaat, katanya, datanglah kalian kepada Nabi Nuh yang dia itu merupakan rasul yang pertama yang Allah utus. Itu syahidnya. Walaupun dalam hadis syafa'ah ini panjang, yang akhirnya Nabi Nuh juga tidak bisa, kemudian kepada Nabi Naam Ibrahim juga tidak bisa, Nabi Isa juga tidak bisa, akhirnya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang disebut dengan syafa'atul uzma, ya. Itu kita bahas pada babnya tersendiri. Ikhwati billah rahimani wa rahmatullah. Insyaallah nanti kita lanjutkan pembahasan berikutnya, masih berbicara atau terkait dengan al-iman bir rusul, beriman kepada para rasul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.